Dan insyaallah taala kita akan mengambil dari pembahasan yang dikumpulkan dalam kitab Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Di dalam kitab ini disebutkan di sana ada bab atau kitab As-Siyam. Kitab As-Siyam. Dari kitab tersebut dijelaskan beberapa pasal bab yang akan mengantarkan kepada kita rincian masail yang terkait dengan As-Siyam. Dan di dalam pembahasan ini akan mencakup beberapa pembahasan yang sifatnya siyamul wajib, puasa yang wajib, dan juga puasa yang an-nawafil was sunnah. Akan kita mulai dari membaca kitab ini insyaallah. Bagi yang memiliki kitabnya bisa disimak. Tapi di awal halaman disebutkan qala rahimahumullah rabi'an kitab as-siyam wa yustamalu ala khamsati abwab. Kitab as-siyam di dalamnya terdapat atau mencakupi 5 bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimati siyam, tentang pembahasan pendahuluan puasa. Al-babul thani, fil a'dhari al-mubihah lil fitri wal mufattirat. Bab yang kedua, pembahasan tentang orang-orang yang memiliki atau uzur-uzur yang diperbolehkan berbuka dan juga pembatal-pembatal puasa. Ya, di sini akan diurutkan secara bab pembahasannya agar dimudahkan untuk difahami dan juga dipelajari. Al-babu tsalits mustahabbatus siyam wa makruhatih. Bab yang ketiga, amalan-amalan yang sunnah di dalam puasa dan juga yang makruhnya. Amalan makruhnya. Ya, bisa dicek di awal halaman. Al-babur rabi' fil qada'i was-siyamil mustahab wa ma yukrah wa yuhramu min as-siyam. Bab yang keempat, pembahasan tentang puasa qada'. Puasa qada', nanti akan dijelaskan tentang masalah ini. Dan juga puasa sunnah. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan dan diharamkan di dalam puasa. Yang terakhir, al-babul khamis fil i'tikaf. Pembahasan seputar hukum ibadah al-i'tikaf. Baik, kita langsung masuk di bab yang pertama. Dan tarikhah yang kita gunakan di dalam mengkaji kitab ini insyaallah kita akan baca ya dari pembahasan ini. Kemudian nanti ada beberapa pembahasan yang perlu kita ta'liq, kita akan jelaskan ya, secara ringkasnya. Kemudian kita akan mengambil pendapat yang ya, rajih dari segi adillah as-sahihah. Ya, nanti dikuatkan dengan beberapa kalam dari salafus salih. Qala rahimahullahu ta'ala al-babul awal fi muqaddimatis siyam. Bab yang pertama, pembahasan tentang pendahuluan masalah as-siyam. Wa fihi iddatu masail. Di dalamnya terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama yang akan dibahas dalam kitab ini, kitab as-siyam. Ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi. Masalah yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian. Pengertian dari puasa. Dan penjelasan rukun-rukunnya. Ya, nanti akan dibuatkan masalah tsaniyah, masalah yang kedua, masalah tsalitsah dan seterusnya. Qala al-awwal ta'rifuhu. Yang pertama adalah pengertiannya. Ya, kita akan mempelajari apa pengertian dari as-siyam secara lughah dan juga secara istilah syar'i. As-siyamu fil lughah. Ya, as-siyam secara bahasa al-imsaku 'anil syai'. Al-imsaku 'anil syai'. Menahan dari sesuatu. Imsak itu artinya menahan. Ya, dari sesuatu itu secara bahasa. Ya. Jadi puasa itu ketika dimaknakan secara umum, segala sesuatu yang sifatnya di sana ya, menahan diri ya, atau menahan dari mengamalkannya, maka disebut dengan berpuasa ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam tentang ucapan Maryam alaihi salam ketika ditanya oleh kaumnya ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikayat cerita ini, inni nadartu lirrahmani sauma, aku bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala sauma, berdiam diri, artinya tidak berbicara. Nah, perbuatan beliau ini alaihi salam adalah disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai as-saum, sebagai berpuasa. Nah, al-imsak wa nisya'i ini secara al-lughah. Wa fi syar'i, secara istilah syar'i, dan ini yang dimaksud dalam pembahasan kitab ini, yang dimaksud dengan ibadah as-sawm. Al-imsaku anil akli wa syurbi wa sa'iril muftirat ma'an niyati min tulu'il fajri sadiq ila ghurubi asyams. Menahan dari makan, minum, dan seluruh pembatal-pembatal puasa bersama niat dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai ghurub syams, tenggelamnya matahari. Ini secara istilah syar'i. Dan di sana disebutkan oleh para ulama beberapa ta'arif, pengertian yang lainnya, dan memang secara keumuman memiliki makna yang sama ya. Dan sebagiannya menyebutkan dengan tambahan at-ta'abbud lillah ya, beribadah untuk Allah bil imsaki 'anil akal, dan seterusnya ya. Nah, maknanya kurang lebih sama terkait dengan istilah syar'inya. Baik. Yang berikutnya arkanu. Sebelum kita bahas tentang arkanu, ya di sini kita akan bawakan sedikit beberapa keutamaan terkait dengan ibadah as-siyam secara umum. Secara umum. Nanti beliau akan menyebutkan, atau di dalam kitab ini akan disebutkan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan dan juga hikmah dari perintah disyariatkan kewajiban tersebut. Ya, di halaman yang setelahnya insyaallah akan dibahas. Dan di sini kita akan bawakan sedikit tentang beberapa keutamaannya secara umum tentang ibadah as-shaum. Disebutkan min fadail as-siyam wa fawaidihi, di antara keutamaan ya, dan juga faidah dari ibadah siyam. Awalan, as-siyamu min a'zami at-ta'at allati yutaqarrabu biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. As-siyamu min a'zami at-ta'at allati yutaqarrabu biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ibadah puasa adalah di antara ketaatan yang terbesar atau yang teragung. Ya. Yang diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabu alaihi thawaban la hudud lahu. Dan pelakunya yang mengamalkan ibadah puasa ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang tidak ada batasnya. Kama qad ruwiya fil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam hadis Al-Qudsi, qala Allah azza wa jal, kullu 'amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya seluruh amalan anak Bani Adam itu miliknya, kecuali ibadah puasa yang diamalkannya. Fa innahu li, karena sungguhnya puasanya tersebut ya, untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas ibadahnya, ibadah puasanya tersebut. Dia meninggalkan serta menahan makan, minum, syahwatnya min ajli, karenaku. Hadis yang sahih diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi di sini ada masalah. Limadha khassallahu azza wa jalla bis-shaum an sa'iri al-ibadat? Mengapa Allah Subhanahu wa taala khususkan ibadah puasa dari ibadah selainnya, sehingga ibadah puasa tersebut untukku, ya, untukku. Di sini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam syarah hadis ini. Beliau menyebutkan ay anna shauma ahabbul ibadat ila Allah wal muqaddam 'indah. Yaitu apa maknanya? Maknanya adalah ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya, ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling Allah cintai, ya, dari ibadah-ibadah yang lainnya. Wal muqaddam 'indah, dan ibadah yang didahulukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dijelaskan oleh beliau. Artinya ibadah shaum adalah ibadah yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikhususkan, ya, dikhususkan yang membalasnya nanti, ya, berapa takarannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberinya. Ya. Di sana disebutkan ibadah-ibadah yang lainnya selain as-shaum, disebutkan pahalanya sekian. Ya. Yang mengamalkan ini mendapatkan ganjaran sekian, ada bilangannya, 27 bilangan, yang lainnya 10 hasanat, yang lainnya sab'u ila sab'i mi'atin, ya, sampai 700 kebaikan, dan yang lainnya. Adapun puasa tidak Allah sebutkan balasannya berapa, karena nanti akan diberikan balasan yang khusus, ya, di yaumil qiyamah. Dan Imam Ibnu Abdul Barr menyebutkan juga tentang penjelasan mengapa dikhususkan. Ya. Beliau menyebutkan kafa biqaulihi illa shaum fadlan lisyami ala sa'ir ibadat. Ya. Beliau menyebutkan cukuplah di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa sebagai suatu keutamaan, fadlan, ya, ala sa'ir ibadat, sebagai keutamaan yang besar dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, artinya apa? Maknanya adalah ketika tidak ada, ya, penjelasan mengapa Allah khususkan puasa ini dari ibadah yang lainnya, ya, maka dengan penyebutan ini sudah cukup sebagai bentuk penjelasan bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya, sangat besar keutamaannya, ya, dan juga fadilahnya. Dan juga disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, tentang syarah dari hadis ini. Beliau menyebutkan anna allaha ikhtassa li nafsihi as-sawm min baini sa'iril a'mal wa dhalika li syarafi 'indah wa mahabbatihi lahu ila akhirih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan dirinya dengan ibadah puasa ini untuknya. Ya. Wa dzalika li syarafi 'indah. Karena apa? Karena ini menunjukkan atas kemuliaan ibadah puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatihi lah, dan juga menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala atas ibadah ini. Ya, atas ibadah puasa ini. Dan beliau menyebutkan dalam kalam yang berikutnya, ya, Qala rahimallah fa yakunu ajrus shaim aziman katsiran bila hisab. Maka jadilah ganjaran pahala yang diberikan untuk orang yang berpuasa ini pahala yang azim, yang agung, katsir, yang besar, bila hisab, tanpa ada ukurannya. Ya. Beliau menjelaskan wasyamu sabrun ala taatillah. Dan di dalam puasa ini terdapat amalan kesabaran. Ya, kesabaran di atas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika sabrun an maharimillah. Dan di dalam ibadah puasa ini terdapat amalan kesabaran dari seseorang menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terdapat kesabaran untuk menjalankan ketaatan. Ya. Seorang diperintahkan berpuasa atau dianjurkan berpuasa, di sini ada ibadah sabar. Sabar untuk menjalankan ketaatan. Ya, terutama yang sifatnya wajib. Ya. Berpuasa di bulan Ramadan wajib. Ya. Dia harus ini menjalankan juga. Ya, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar menjauhi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama berpuasanya tersebut. Wa kadzalika sabrun ala aqdarillah al-mu'limah. Dan di dalam juga terdapat kesabaran. Ya. Sabar dari apa? Dari aqdarillah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang al-mu'limah, yang menyakitkan. Ya, yang membuat tidak nyaman. Kata beliau apa? Minal ju'i, dari rasa lapar. Wal atash, dari rasa haus. Wa da'ful badan, dari lemahnya fisik. Wan nafas, dan juga jiwa kita. Nah, kita diperintahkan atau di dalamnya terdapat amalan ibadah sabar di atas ketiga hal ini. Ya. Maka kata beliau menyebutkan faqad ijtama'at fihi anwa'us sabr ats-tsalatsah. Maka sungguh telah terkumpul di dalam ibadah puasa ini tiga jenis bentuk ibadah as-sabr. Wa tahaqqaq, dan juga betul-betul ada ayyakuna as-sha'im minas sabirin, dan dia akan dijadikan orang yang berpuasa ini termasuk dari golongan orang-orang yang sabar, minas sabirin. Ya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Dan sungguh akan dibalas dan diberikan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar pahala mereka ini bighairi hisab, tanpa batasan. Ya, tanpa hitungan pahala untuk mereka. Ya. Maka sesuailah disebutkan oleh penjelasan beliau rahimahullah ta'ala tentang maksud dari makna pahala yang akan diberikan oleh orang yang berpuasa ini tidak ada ukurannya. Karena dia mengalami hal itu. Ya, sabar di atas ketaatan, sabar di atas menjauhi larangan, dan juga sabar di atas aqdarillah, takdir-takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tsanian, as-shaumu junnatun minan nar. Ya, di antara fadail wa faid as-siyam, di antara keutamaan dan faedah dari ibadah puasa, bahwasanya puasa ini akan menjadi tameng, perisai dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Rawa Imam Ahmad an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bi isnad hasan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dengan sanadnya yang hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa, ibadah puasa adalah perisai. Yastajinnu bihal abd, yang perisai itu digunakan oleh seorang hamba untuk melindungi dirinya dari apa? Minan nar, dari api, yaitu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan al-junnah ay sitrun. Ya, minan nar. Ya, junnah yaitu sitr, penghalang, pelindung atau yang semisalnya. Ya. Ini di antara keutamaan puasa adalah menjadikan perisai seseorang dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika seorang berpuasa, ya, dia akan menahan dari syahwatnya, dari nafsunya, baik yang disebut sifatnya mubah, yang boleh, ya, dan terlebih lagi hal-hal yang sifatnya muharramat, hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjaga sebaik-baiknya. Ya, inilah yang akan membantu, ya, membantunya untuk semakin jauh dari adab adabullah azza wajalla. Disebutkan dalam hadis yang lainnya yang menguatkan hal ini bahwasanya puasa adalah perisai pelindung seseorang dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wa kadzalika jaa fil hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih. Ya. Dan juga datang dari riwayat dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'an nar 70 kharifa. Ya. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa satu hari fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dengan hari tersebut, hari puasanya tersebut, wajahnya akan menjauhkan wajahnya dari apa? Dari api neraka Allah sejauh 70 kharifah. Sejauh perjalanan 70 tahun lamanya. Ya, 70 tahun lamanya. Ya, di sini secara sharih disebutkan hadis yang sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Bahwa orang yang berpuasa satu hari, ya, dengan puasanya ini ketika dia ikhlasan lillahi azza wa jal, kemudian ittiba' li sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan i'tiqad yang sahihah, maka akan mendapatkan keutamaan ini, akan dijauhkan wajahnya dari api neraka Allah sejauh perjalanan 70 tahun lamanya. Ya, 70 tahun lamanya. Di sini disebutkan fi sabilillah, qala al-Qurtubi ay ta'atan lillah. Ya, yang dimaksud dengan di jalan Allah maknanya adalah ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara asal ketika disebutkan sabilillah adalah di dalam al-jihad. Ya. Al-jihad. Namun di sini disebutkan oleh beliau maknanya ta'atan lillah, lebih umum. Ya, artinya ketika dia berpuasa dalam bentuk ketaatan kepada Allah, maka akan mendapatkan fadilah ini. Ya. Nah. Sabi'ina kharifa, 70 tahun lamanya, ya, dengan jarak perjalanan, ya, seseorang menunggang seekor kuda, ya, selama 70 tahun lamanya. Tapi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga dan ini yang terakhir. Dan insya Allah untuk fadilah-fadilah yang lainnya akan dijelaskan di pertemuan yang lainnya. Taib. Yang ketiga, as-siyamu tariqun ilal jannah. Ibadah puasa ini menjadi pengantar jalan seseorang menuju ke dalam surga. Kama fil hadithi an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadith Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah pada suatu hari, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin adkhala bihi al-jannah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bisawm. Ya, alaika bisawm. Berpuasalah engkau. Atau perbanyaklah engkau berpuasa. Ya. Tadi telah kita jelaskan ini fadail yang umum. Baik di sini mencakup puasa wajib, ya, dan juga puasa sunnah. Alaika bisawm fa innahu la mithlalah. Ya. Perbanyaklah engkau berpuasa karena ibadah puasa ini tidak ada tandingannya. Rawahu An-Nasa'i wa hassanahu Al-Albani. Ya. Dullani 'ala 'amalin adkhala bihi al-jannah. Qala 'alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah. Kemudian yang menguatkan, ya, yang menguatkan karena namanya adillah asy-syar'iyyah yang sahihah itu akan menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, maka di sana terdapat hadis yang menguatkan tentang apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang sebuah hadis yang menyebutkan satu surga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus diberikan untuk orang-orang yang banyak beribadah puasa atau giat rajin, ya, gemar memperbanyak ibadah puasanya. Ya. Disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaihi bahwa Rasulullah bersabda inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya dalam surga itu terdapat suatu pintu, ya, yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Ar-Rayyan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Maka nanti kelak akan masuk ke dalam pintu tersebut di hari kiamat orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa selama atau semasa hidupnya di dunia. Fayunada, na'am, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Di mana kata Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak akan dimasukkan ke dalam pintu tersebut orang-orang selain mereka. Fayunadi, na'am. Maka dipanggillah mereka, diseru mereka. Aina shaimun? Di mana orang-orang yang berpuasa? Di mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun fayadkhulun fa idza dakhalu ughliqa alaihi falam yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Nah, maka orang-orang yang berpuasa tadi berdiri. Ya, berdiri, kemudian mereka masuk ke dalam pintu tersebut. Ketika mereka semua telah masuk ke dalam pintu tersebut, ughliqa alaihi, pintunya akan dikunci. Ya, dan tidak akan ada satu orang pun yang masuk ke dalamnya selain mereka. Selain orang-orang yang berpuasa. Ya. Di dalamnya terdapat apa? Ya. Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam pintu tersebut, dalam pintu surga tersebut, Ar-Rayyan, yang khusus diberikan untuk mereka orang-orang yang as-shaimun. Ya. Disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang keutamaan surga secara umum, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Ya. Kenikmatan dalam surga itu tidak pernah terlihat oleh pandangan mata manusia, pandangan mata kita. Ya. Sebesar apapun kenikmatan yang pernah kita lihat, maka belum pernah kita lihat kenikmatan, ya, semisal dengan kenikmatan surga. Mala 'ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh pandangan mata. Wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga, pendengaran. Wala khatar 'ala qalbi bashar. Dan kenikmatan surga itu tidak akan terbetik, kata Rasulullah. Besar kenikmatannya itu tidak akan terbetik dalam hati-hati manusia. Sama sekali. Kita mungkin membayangkan, wah, kenikmatan surga itu seperti ini. Ya, ada buahnya. Disebutkan ada buah at-tufah di sana. Ada buah al-inab, anggur. Ada buah al-muz, pisang. Kita membayangkan bagaimana pisang terbaik, buah terbaik di dunia ini. Di dalam surga terdapat sungai yang mengalir darinya air madu, air susu, air khamr, ladzatul lisyaribin. Kita membayangkan, ya, kenikmatan-kenikmatan ini yang terbaik di dunia, maka tidak akan terbetik sama sekali. Ya, kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa disamakan kenikmatan al-jannah secara umum. Maka kenikmatan untuk orang-orang yang berpuasa dalam Jannatul Rayyan tentunya lebih besar lagi. Ya, tentunya lebih besar lagi ke nikmatan tersebut. Tapi untuk faedah yang lainnya, ya, bisa dijelaskan oleh asatidzah yang lainnya insyaallah taala. Tayib, kita baca sedikit lagi insyaallah dalam pembahasan kitab ini. Qala tsani arkanuh, rukun-rukunnya. Min khilali ta'rifis siyami fil istilah, yattadihu anna lahu ruknaini asasiyaini. Ya. Dari melihat pengertian puasa secara istilah syar'i, maka jelas padanya terdapat penjelasan ya dua rukun asas dari ibadah puasa. Huma al-awwal, keduanya ini, yang pertama al-imsaku 'anil muftirat min thulu'il fajr ila ghurubish syams, menahan dari pembatal-pembatal puasa dimulai dari waktu terbitnya fajar as-shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Ya, intinya puasa itu adalah imsak, menahan. Menahan dari apa? Dari makan, dari pembatal-pembatal puasa. Makan, minum, jima dan yang lainnya. Nah, dan hukumnya adalah rukun. Ketika gugur, maka ya, batallah amalan tersebut. Wa dalilu hadzal rukn, dan dalil dari rukun ini, qauluhu ta'ala fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila al-lail. Ya. Di sini disebutkan ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang rukun ini. Wal muradu bil khaytil al-abyad wal khaytil aswad bayadun nahar wa sawadul lail. Ya. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah sampai jelas garis putih, yaitu siang hari, dari garis hitam, yaitu malam hari. Yaitu apa? Pembatas antara waktu malam dengan waktu siang dengan terbitnya fajar as-shadiq. Ya. Naam. Qala athani, yang kedua, rukun yang kedua, an-niyah. Rukun yang kedua adalah niat. Ya. Niat di antara rukun-rukun ibadah, termasuk di sini juga ibadah as-saum. Bi ayyaqsud as-shaim bi hadzal imsak 'anil muftirat 'ibadatan lillah. Yaitu seseorang yang berpuasa dia menahan atau memaksudkan dengan menahannya ini sebagai bentuk ibadah lillah 'azza wa jalla. Fabi niyati tatamayyaz al-amal al-maqsudah li'ibadah an ghairiha min al-amal. Maka dengan niat ini akan terbedakan ibadah yang dimaksudkan ya dari ibadah yang selainnya. Ya. Bagaimana seorang membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah? Niatnya. Niatnya lah yang membedakan ibadah tersebut. Wabi niyati tatamayyaz al-ibadat ba'duha an ba'd. Dan juga dengan niat ini akan terbedakan jenis ibadah satu dengan yang lainnya. Fayaqsudu shaim bihadha shiyam imma shiyam ramadan au ghairihi au ghairuhu min anwa'i ashiyam. Maka seorang yang berpuasa ini meniatkan, memaksudkan ya, dengan puasanya tersebut ya, niat puasa ramadan atau puasa yang lainnya dari jenis-jenis ibadah puasa ya, yang lainnya. Nah, puasa sunnah atau yang semisalnya. Ya, jadi seorang meniatkan apa? Meniatkan puasa ini. Ya, dia niat ini puasa Ramadan. Ya, besok dia niat setelah selesai Ramadan niat puasa sunnah Syawal. Sudah berubah lagi niatnya. Saya besok nahan puasa atau nahan dari makan dan minum al-mufattirat untuk puasa Syawal. Ya, atau ada puasa Yaum Arafah, puasa Tasu'a Ashura, puasa Yaumul Al-Itsnain wal Khamis, Ayyamul Bid dan seterusnya. Inilah yang bedakan adalah niatnya. Wa dalilu hadzal rukun, dan dalil dari rukun ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Naam. Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, di sini kita tambahkan ta'liq tentang hukum niat. An-niyatu ruknun wa syartun li sihhati shaum wa la yasihhu shaum illa bin niyyah sawa'un kana fardhan aw tatawwu'an. Niat ini hukumnya adalah rukun atau syarat dari sahnya puasa. Ya. Niat ini adalah hukumnya rukun dan syarat sahnya puasa. Tidak sah puasa kecuali dengan an-niyyah. Wa hadza qawlu jumhur ahlul 'ilm. Ini adalah pendapatnya jumhur ahlul ilm wa madzahibi al-arba'ah, dan pendapatnya dari empat mazhab, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan juga Maliki. Wa naqala Ibnu Qudamah al-ijma' fi dzalik, dan Ibnu Qudamah menyebutkan ijma', kesepakatan tentang hal ini, bahwasanya niat adalah rukun atau syarat dari sahnya shaum. Ya, tapi di sini disebutkan terdapat khilaf. Ya, terdapat khilaf dari pendapatnya Imam Ibnu Hazm yang menyebutkan tidak termasuk dari rukun atau syarat sahnya puasa. Namun yang rajih adalah pendapatnya jumhur ahlul ilm. Ya. Dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, ya, dengan ucapan beliau, qala fa amma shaum an-nadr wal kafarah ay shaumul wajib fa yushtarat lahu an-niyyah bi ijma'i al-muslimin. Ya. Adapun puasa, ya, yaitu puasa yang wajib, maka disyaratkan baginya niat, dan ini adalah kesepakatan dari ijma' kaum muslimin. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya terkait dengan hukum dari puasa Ramadan, ya, dan juga dalil, ya, tentangnya. Kita cukupkan atau lanjutkan? Cukup atau lanjut? Gimana? Tergantung audien. Gimana? Hah? Nah, lanjut insyaallah. Baik. Qala al-mas'alah ats-tsaniyah, masalah yang kedua. Hukmu siyami Ramadan wa dalilu dzalik. Hukum puasa Ramadan dan juga dalil tentangnya. Qala faradallahu siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahadu arkanil islami al-khamsah. Wa dzalika fi qawlihi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan fardhu puasa di bulan Ramadan dan menjadikannya salah satu di antara rukun-rukun Islam yang lima. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 183-185, tentang kewajiban puasa Ramadan. Di situ disebutkan kutiba alaikum, ay furidha alaikum, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Nah, sebagaimana umat-umat terdahulu telah diwajibkan untuk ibadah puasa, maka di umat al-Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam pun, Allah perintahkan dan wajibkan hal yang sama. Nah, di sini disebutkan syahr Ramadan, bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang dari Al-Quran ini terdapat petunjuk hidayah bagi manusia, ya, dan juga penjelasan dari, ya, hidayah Al-Haq serta pembeda antara Al-Haq dan Al-Batil. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, fal yasumhu, maka berpuasalah. Ya, di sini terdapat Al-Amr, perintah. Fal amru tufidu al wujub. Ini secara asal perintah hukumnya adalah wajib. Nah, artinya apa? Fardu ain. Nanti akan dijelaskan, ya, bagi siapa kewajiban ini? Bagi siapakah kewajiban ini? Nanti akan dijelaskan pada al-mas'alatu al-khamisah. Walima rawahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajji baitillah man istata'a ilaihi sabila, muttafaqun alaih. Dan juga diriwayatkan dalam hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, ya, Islam dibangun di atas lima pondasi, di antaranya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Walima rawahu Talhah ibn Ubaidillah anna Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tha'ir ras. Faqala ya Rasulullah akhbirni wa madha? Faqalu ya Rasulullah akhbirni Mada faradallahu alayya min siyam? Qala syahr Ramadan. Qala alayya ghairuh. Qala la illa an tatawwa'a syai'a. Al-hadith. Ya, dan juga diriwayatkan dalam hadith Talhah ibn Ubaidillah, bahwasanya datang seorang badui Al-Arabi, ya, kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tha'ir ras, yang rambutnya itu kusut, ya, penampilannya kumal, orang badui, ya. Dan ini memang menjadi ciri khas dari orang-orang Arabi, orang-orang yang tinggal di suku pedalaman Arab, ya. Mereka tidak, istilahnya apa, necis pakaiannya, tidak rapi, tidak, karena mereka memang seperti ini, menjadi ciri khas mereka. Ketika keluar, turun ke perkotaan, bertemu dengan manusia-manusia, ya, mereka memiliki penampilan yang seperti ini, yang sederhana. Ya, di sini disebutkan oleh para sahabat tha'ir ras. Artinya apa? Artinya dulu para sahabat juga hidup bersama Rasulullah, ya, tentunya dengan penampilan yang sudah tidak seperti orang Arab, yang mereka berpenampilan rapi, ya, dari pakaiannya pun bersih. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bersisir. Ya, beliau menyisir rambutnya, menyisir janggutnya. Beliau memakai wangi-wangian. Ya. Dan juga disebutkan beliau memiliki baju yang bagus, yang berwarna merah. Dan semisalnya, artinya menunjukkan bahwasanya mereka sudah tidak seperti orang Arab, sehingga Arab itu memiliki penampilan khusus. Di sini disebutkan tha'ir ras. Dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya Arab ini, ya, berasal dari Najd, berasal dari kota Najd. Ya. Yang kata para sahabat, yusma' dawiyyu sautihi wa la nafqah ma yaqul. Ya. Suaranya itu terdengar. Ya, dawiyyu sautih, ya, samar-samar, ya. Wa la nafqah ma yaqul. Tapi kita tidak memahami apa yang diucapkannya. Ya. Tidak memahami apa yang diucapkannya. Naam. Bahasanya bahasa Arabi. Ya, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kabarkan kepadaku apa yang diwajibkan atasku dari ibadah puasa." Di sini disebutkan hadisnya secara panjang beberapa, ya, pertanyaan dia. Di antaranya ini, apa yang diwajibkan atasku untuk berpuasa? Kata Rasulullah, "Syahr Ramadan." Puasa di bulan Ramadan. Kemudian dia bertanya, "Adakah selainnya?" Rasulullah menjawab, "Tidak. Tidak ada. Yang wajib hanya puasa Ramadan. Kecuali engkau berpuasa dengan tatawu, dengan sunnah, dengan yang sunnah." Ya. Ini adillah, tiga dalil ini, atau empat ini, empat dalil ini yang menyebutkan tentang fardiyatu siyamu au siyami syahr Ramadan. Kewajiban fardu ainnya, ya, puasa di bulan Ramadan. Wa qad ajma'atil ummah ala wujubi siyam Ramadan. Dan sungguh umat telah sepakat, ya, telah ijma' atas wajibnya puasa Ramadan. Wa annahu ahadu arkanihi al-Islam, dan dia termasuk dari salah satu rukun Islam. Allati 'ullimat min ad-dini bid-darurah, yang telah diketahui secara ad-din, ya, dengan ad-darurah, dengan maklum, seperti salat, zakat, haji, syahadat, maklum. Ya. Wa anna bungkiruhu kafirun, dan orang yang mengingkarinya dihukumi sebagai kafir. Ya, mengingkari kewajiban Ramadan ini, ketika ada seorang yang mengingkarinya, ya, maka dia dihukumi sebagai kafir. Murtadun al-Islam, dia telah keluar murtad dari agama al-Islam. Nah. Fathabata bidzalika fardiyatus siyam bil kitabi wasunnati wal ijma' wa ajma'al muslimun ala kufri man ankarahu. Ya, maka telah sabit kewajiban saum diambil dari dalil kitab, dari as-sunnah, dan juga dari ijma', ijma'nya kaum muslimin, dan kaum muslimin telah sepakat barang siapa yang mengkufuri, barang siapa yang mengingkarinya, kewajiban tersebut, dia keluar dari agamanya, kafir. Wallahu ta'ala alam. Tapi di sini faedah terkait dengan orang yang mengingkari kewajiban puasa. Ya. Apabila seorang mengingkari kewajiban puasa, ya, waliyadzubillah, mengingkari kewajibannya, maka dia kafir, ijma'an. Ya, ini telah disepakati oleh kaum muslimin, yang salafan wa khalafan, yang terdahulu maupun yang sekarang, sampai sekarang. Ya. Kemudian masalah wa amma man tarakahu tahawunan wa kasulan. Ya. Adapun orang yang meninggalkannya karena tahawun, meremehkannya atau malas. Bagaimana hukumnya? Ya. Di sini ada khilaf, fakhtalafa al-ulama'u ala qawlain. Para ulama al-fiqh, mereka berbeda pendapat, ya, dengan dua pendapat. Al-qaul awwal annahu la yakfur wa hadha madhhabu al-jumhur. Pendapat yang pertama menyebutkan dia tidak kafir. Ya, seorang muslim yang meninggalkan puasa. Apa alasannya? Malas, sibuk, bermudah-mudahan atau yang semisalnya. Tapi bukan dia mengingkari kewajibannya. Oh iya, saya tahu ini wajib. Tapi karena saya sibuk kerja, saya sibuk atau saya jahil, saya tidak tahu ilmunya, saya malas-malasan. Ditinggalkan puasa tersebut. Ya, pendapat yang pertama menyebutkan dia tidak kafir. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, annahu yakfur. Pendapat yang kedua menyebutkan dia kafir. Wa hadha riwayah 'an al-Imam Ahmad. Ini pendapat dari riwayatnya Imam Ahmad. Ya, fa man rajih? Mana yang rajih? Ya, wa rajih wallahu ta'ala alam al-qaulu al-awwal. Pendapat yang rajih, yang kuat adalah pendapat yang pertama. Apa itu? Annahu la yakfur. Dia tidak kafir. Ya. Seorang muslim yang menyengaja meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan karena bermalas-malasan, ya, atau karena meremehkannya kewajiban tersebut, ya, yang rajih pendapatnya bahwasanya dia tidak kafir. Namun apa? Walakinnahu irtakaba kabiratan min kabair dzunub. Tapi dia telah terjatuh dalam, ya, salah satu di antara dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar, wa alaihi at-taubah. Dan dia dituntut untuk bertaubat, ya, dan segera mengamalkan kewajiban ini. Segera mengamalkan kewajiban ini. Baik. Di sini kita sempurnakan insyaallah sedikit lagi. Karena mengingat waktunya terbatas, tidak mengapa sebagai faedah. Ya. Masalah penyempurna dari hal yang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ya. Di sini masalahnya, mata furidha syahr Ramadan? Kapankah diwajibkan puasa Ramadan? Kapan diwajibkannya puasa ini? Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarhul Muhadzab, ya, jilid 6 halaman 250. Beliau menjelaskan, shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan 9 sinin. Rasulullah berpuasa Ramadan sebanyak 9 tahun. Ya. Kan Rasulullah diutus dari semenjak beliau mendapatkan risalah nubuwah sampai akhir wafat beliau selama berapa tahun? 23 tahun lamanya. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Nah, Rasulullah berpuasa 9 tahun lamanya. Di mana ini? Dijelaskan, wa annahu furidha fi syahri Sya'ban sanat tsaniyah minal hijrah. Diwajibkan puasa ini di bulan Sya'ban pada tahun kedua setelah hijrah. Hijrah An-Nabawi. Ya, yaitu di mana? Di Madinah. Jadi setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah tahun pertama, tahun keduanya diwajibkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Wa tuwfiya an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fi syahri Rabi'i al-awwal. Ya, beliau diwajibkan di tahun kedua, ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal di bulan Rabiul Awal pada tahun sanata ihda asyarata minal hijrah. Beliau meninggal pada tahun ke-11 dari hijrah. Ya. Bulan apa tadi? Rabiul Awal. Berarti berapa? Berarti beliau telah berpuasa selama 9 tahun lamanya. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Jadi di wajibkannya di tahun kedua bulan Sya'ban di Madinah, ya, di Madinah. Al-Imam Al-Bassam, ya, dalam Tawdihul Ahkam menjelaskan dengan yang semakna, wa furidha shaum Ramadan fi Sya'ban sanata tsaniyah minal hijrah, fa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 ramadanat ijma'an. Dengan yang semakna, ya, beliau berpuasa sebanyak 9 Ramadan ijma'. disepakati hal ini. Ya, di sini faedah. Ahwalu wa marahil fardiyatis siyami Ramadan. Keadaan-keadaan, ya di sini tidak ada di kitab ya. Kita mengambil dari beberapa pembahasan kitab yang lainnya. Beberapa keadaan wa marahil dan fase. Fase. Kaum muslimin ya, mereka diwajibkan berpuasa Ramadan. Ini ada fasenya, ada marhalahnya. Ya. Siyam Ramadan furidha ala thalathi marahil. Puasa Ramadan ini diwajibkan melalui tiga marhalah, tiga fase. Ya, kalau sudah ada yang mengetahui faedahnya, walhamdulillah. Kalau yang belum tahu, tambahan ilmu. Ya, jadi puasa Ramadan ini diwajibkan di tahun yang kedua. Ada marhalahnya, ada fasenya. Tidak begitu langsung ya diwajibkan. Langsung, tidak. Seperti sholat lima waktu kan langsung itu. Rasulullah Isra wal Mi'raj turun langsung diwajibkan sholat lima waktu. Tapi kalau puasa Ramadan ini ada marhalahnya, ada fasenya. Yang pertama awalan ya, wujubu siyamu Asyura. Yang pertama kali ya, kaum muslimin itu diwajibkan untuk berpuasa Asyura di bulan Muharram. Umiral muslimun biwujubihi asyamu alaih. Kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa ini. Belum ada puasa Ramadan, belum ada. Belum ada kewajibannya. Yang pertama mereka diwajibkan untuk berpuasa Asyura, satu hari saja. 10 Muharram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu riwayat Al-Bukhari, kana Rasulullah alaihi salatu wasalam umira bisiyam yaum Asyura, falamma furida Ramadan kana man syaa shoma wa man syaa aftara. Ya, dahulu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk puasa Asyura. Kemudian ketika diwajibkan Ramadan, beliau ya, menjelaskan kepada kaum muslimin untuk puasa Asyura ini, barang siapa yang mau berpuasa silahkan, dan barang siapa yang mau berbuka pun disilahkan. Artinya menjadi hukumnya sunnah. Ini marhala yang pertama. Marhala yang kedua, thanian marhalatu at-takhyir baina siyami wal fidyah. Marhalah fase yang kedua ya, yaitu pilihan antara puasa atau bayar fidyah. Yaitu apa? Marhalah di dalam puasa Ramadan. Sudah ada ini. Ya, puasa di Ramadan. Ya. Tapi diberikan takhir pilihan dengan puasa atau bayar fidyah. Ya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasum khairul lakum." Ya. Barang siapa yang mampu, maka dia memberikan atau dibolehkan memberikan makanan kepada orang-orang miskin ya. Dan puasa baginya atau puasa lebih baik baginya. Wa antasumu khair lakum. Ya, puasa itu lebih baik baginya dari membayar fidyah. Ini yang kedua. Ya, diberikan pilihan. Jadi kaum muslimin dulu setelah ada ini ya, puasa Ramadan ini, tapi bukan wajib. Ya, diberi pilihan. Kalau mau berbuka silahkan tapi bayar fidyah. Ya. Jadi saya enggak puasa satu bulan penuh, ya udah bayar fidyah 30 hari. Kalau puasa itu yang terbaik baginya. Ini yang kedua. Yang ketiga, fase yang ketiga, marhalatu fardiyatus siyam ala ta'yin. Ya. Diwajibkan fardu ain atas masing-masing individu. Ya. Wa yunsakhul ayah allati taqaddama. Ya. Dan ayat yang sebelumnya ini dinaskh, dihapus dengan ayat yang setelahnya. Ya, dengan ayat yang lainnya. Nah, hukumnya dihapus, hukum takhir tadi dihapus menjadi fardiyatu 'ala ta'yin. Ya. Dihapus dengan ayat apa? Dengan ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut maka berpuasalah. Berpuasalah. Ini marhala yang ketiga, ya. Jadi marhala yang pertama diwajibkan puasa Asyura. Marhala yang kedua diberikan pilihan antara puasa dan memberikan fidyah. Marhala yang ketiga diwajibkan sudah sampai ila yaumil qiyamah, sampai di hari kiamat nanti kewajiban puasa ini. Baik. Faedah yang terakhir insyaallah sebagai tambahan, Kana fil islami yukhramu ala as-saim al-akl wasyurbu wal jima' idza hadara waqtul iftar fanama qabla ay yuftira fayuhrim fayuhramu alayhi hatta yawmu ba'dah. Dahulu di awal Islam, dan ini telah dihapus hukumnya, seseorang itu diharamkan, seseorang yang berpuasa ini diharamkan makan, minum, jima ketika apa? Ketika tiba waktu berbuka, dan dia tertidur. Tertidur sebelum dia sempat berbuka. Ketika dia bangun, haram baginya makan dan minum, jima dan yang lainnya tadi sampai ke hari berikutnya. Ada yang pernah mendengar faedah ini? Nah, dulu di awal Islam seperti itu. Nanti akan disebutkan dalam hadis. Atau kita sebutkan di sini hadisnya. Kama jaa fil hadithi Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu 'inda Al-Bukhari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib riwayat Al-Bukhari. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu shaiman. Dahulu sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, apabila ada yang berpuasa, puasa Ramadan, fa hadara al-iftar, maka tiba waktu berbuka, tenggelam matahari, ya kan, waktu berbuka tenggelam matahari, fanama qabla ay yuftir, namun apa, namun dia tertidur sebelum dia berbuka. Ya, contoh ba'da asr tidur lewat sampai sudah adzan maghrib belum bangun, ya sudah lewat waktunya, masih tertidur. Ya, kata di sini disebutkan lam yakul lailatan wala yawma hatta yumsi, ya maka dia tidak diperbolehkan, ya di awal ini, ya, di awal Islam tidak diperbolehkan untuk makan dan minum sampai hari berikutnya. Jadi ketika bangun, wah telat, sudah bismillah sudah, ya haram loh ini di awal Islam. Dalam hadis Al-Bukhari dari sahabat Al-Barra bin Azib, enggak boleh. Nanti akan disebutkan ini sahabat yang terkena apa namanya, pengalamannya, pengalamannya menyedihkan ini. Nah, jadi tidur bangun, ya wah sudah lewat, sudah qadarullah, sudah azan, sudah azan aja maunya, dia nggak sempet, nah, intinya apa, nggak sempet menyaksikan waktu berbuka, nggak boleh dia makan dan minum sampai hari berikutnya. Wah subhanallah, ya. Tapi di sini disebutkan wa inna Qais bin Sirmah al Ansari, ya, seorang sahabat yang bernama Qais ibn Sirmah al Ansari, kana shaiman, beliau berpuasa, falamma hadara al iftar ata imra'atah, ya ketika mendekati waktu berbuka dia mendatangi istrinya, ya udah mau maghrib datang istrinya, faqala laha, ya kemudian bertanya kepada istrinya, a'indaki ta'am, wahai istriku apakah engkau memiliki makanan, faqalat la, ya tidak ada, kita tidak memiliki makanan, ya tapi istrinya menjawab, walakin antaliku fa atlubu lak, tapi nanti aku akan cari, aku akan keluar cari makanan untukmu. Nah, wa kana yawmuhu ya'mal fa ghalabathu 'aynah. Nah, di hari itu, di hari puasanya itu, si Qais, ya, si sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, Qais ibn Sirmah ini bekerja seharian. Capek lelah, fa ghalabathu 'aynah. Akhirnya apa? Tertidur. Nunggu istrinya cari makan, ketiduran. Nah, fa ja'athu imra'atah. Falamma ra'athu qalat khaybatan lak. Ya. Kemudian istrinya datang, tiba, masuk rumah, melihat suaminya tidur. Wah, udah. Khaybatan lak, celaka kamu. Tidur. Ya. Falamma tasaffa an-nahar. Kenapa? Karena dia tidak diperbolehkan baginya untuk makan, sudah capek kerja seharian. Kecapean, ketiduran. Nah, istrinya udah bawa makanan, ternyata dia tidur. Celaka engkau. Tidak bisa engkau makan. Nah, kemudian ketika di siang hari berikutnya, ghosya alaih, pingsan dia. Dia gak kuat, pingsan. Ghosya alaih. Fadakara dhalika linnabi alaih salatu wassalam. Kemudian hal ini diceritakanlah kepada Nabi alaih salatu wassalam. Fanazalat hadil ayah. Ya, diceritakan kepada Nabi. Kemudian wahyu turun kepada beliau salallahu alaihi wassalam. Uhillalakum laylatas siyamin rafathu ila nisa'ik. Nah, untuk ya berhubungan, ya makan, minum dan selainnya yang semakna, ya fafarihu biha farhan syadidan, maka para sahabat ketika itu mendengar ayat ini mereka sangat bergembira dengan gembira yang luar biasa, Ya, kemudian wanazalat dan juga turun waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadu minal fajr. Al-ayah. Kemudian turun juga ayat ini, makan dan minumlah sampai jelas. Ya, muncul fajar shadiq. Nah, kemudian menahan puasa tenggelam matahari. Nah, wallahu taala alam, bisa difahami faedah ini? Ya. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan dapat memberikan barakah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.